Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi wujid bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alu alhasanat wa istanibul munkar. Yang saya hormati Ustaz Marzuki Mustama, Ustaz Ahmad Muzaki, Ustaz Abdul Rahuf, para Ustaz-Ustaz yang lain, alumni Pondok Pesantren Ulum Dalgosono yang berbahagia. Alhamdulillah atas izinnya, sebagaimana yang direncanakan, pengajian hikam bisa kita selenggarakan pada malam hari ini, pada Ramadan. Semoga apa yang menjadi hajat kita melakukan pertemuan seperti ini benar-benar Allah ijabahi, dan semoga ini menjadi amal soleh, memberikan kontribusi pahala kepada orang tua kita semua. Karena itu sebelum pengajian kita mulai, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan istiqomah, kesabaran menata kehidupan yang oleh sementara orang kadang-kadang dimaknai terlalu kejam. Semoga Allah senantiasa memberikan keleluasaan hidup kepada kita, diberkati silaturahim, thalabul ilm seperti yang kita selenggarakan pada kesempatan malam hari ini. Lillahi ta'ala al-Fatiha. إلى خد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. ثم إلى خضر أبائي وأمتي وإخواني وأمي والمرسل وعلى كل وأصحاب كل أجمعين الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى قدر أئمة الأربعة ومقولة في الدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المسلمين والملائكة والمسلمين عبد القدر الجليل رضي الله عنه الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جمع المسلمين والمسلمين عبد القدر بأن وهم مدر جد جد وشام شام ونخصوصا لله ونطعب ونبع عليهم ولشفاء مرضونا ولمغفر موتانا ولقضاء حاجاتنا وحاجات آبائنا وأمهاتنا وحاجات جمعيتنا وحاجات معهدنا الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. الفاتحة. Mbak benar ini kelangkung saya salat rumit. Ya. Terus balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tentang yudin. Jadi yang benar seperti di Fathul Mu'in itu ngegem dhisik isyarat tangka ketelu baru nanti illallah yudin ke arah kiblat. Persis itu ngene terus illallah ini. Lek Muhammadiyah sejak awal at-tahiyat langsung yudin. Itu tidak melaksanakan hadis supaya membuat isyarat tangka ketelu. Terus lek sing muter-muter itu enggak melaksanakan hadis yang bi asbu'ihil lati talil ibham ilal kiblat. Ya. Oh, enten malih. Sampai boten sor. Aco. Acenge kula jawab ngono Mas Zakris Makrifat. Ani bin Abbas, inna raf'a sawti setuhune banterake swara izzikri kelawan zikir hina yansarifu nalikane padha bubaran sapa annasu para manungsa minal maktubati saking salat fardu wiritan banter samarine salat iku kana wis ana ala ahdin nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wis iki NU persis mari salat wiritan banter ono. Rawahu Al-Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman sekian, Muslim juz 1. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ibnu terus anhuma itu berarti dia dan bapaknya sahabat Muslim. Tapi misalnya an Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, podo-podo ibnu tapi radhiyallahu anhu, berarti Khattab itu belum apa? Belum Muslim. Jadi yang Muslim, yang sahabat itu Umarnya. Pek menawa onok murid takon, niki ibnu anhuma. Sehingga ku mau ibnu anhu ngedok. Itu berarti sing mengalami masa sahabat itu hanya anaknya. Bapaknya sekseto di zaman jahiliyah. Kuntu ono sopo insun, insun ibnu Abbas. Ana iku akrifu weruh sapa ingsun ing qidha'a salatin nabi wis mari salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ne takbir kelawan krungu takbir. Jadi kalaupun Ibnu Abbas masih di luar masjid, ngerti lek jamaah wis buyar karena krungu takbir. Nah, berarti wiritan maca takbir iki yo banter. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wiritan banter ana dalile nyedhok. Berikutnya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kuntu was ana sapa ingsun ana iku nahaitu nglarang ingsun kum ing sira kabeh an ziaratul kubur saking ziarah kubur. Lah saiki fazuru mongko ziarah sira kabeh al kubura ing pira-pira kubur. Fa innaha krana setuhne ziaratul kubur iku tuzahditu bisa gawe zuhud fit dunya ing dalam dunya wa tudzakiru lan ngelingake al akhirata akhirat. Rawahu Ibnu Majah. Ini ada perintah ba'dan nahyi lil ibahah sama dengan Mas Muzaki ojo wayo besok lek bojomu wis gak iso mbayi maneh ae wayo. Perintah wayo itu tidak wajib karena jatuh setelah larangan. Yo mek kur hukume mubah. Sebelum lek bojomu wis iso mbayi aja wayo. Lek wis iso mbayi oleh lek wis gak iso mbayi oleh wayo menentu bukan. Iki ziarah kubur itu menang. Tapi kalau melihat manfaatnya tuzahidu fid dunya wa tuzakiru akhirah, malah menjadi sunnah karena hasanah. Terus yang tidak mau ziarah kubur alasannya, Nabi melarang ziarah kubur itu karena sahabat masih awam. Nah sekarang orang-orang kampung kan dia juga awam, bahkan bisa-bisa dalam hal ketauhidannya lebih awam daripada sahabat ketika itu. Kalau sahabat yang qoriful ahdi bil Islam baru masuk Islam awam dilarang ziarah, maka sebetulnya orang-orang sekarang itu masih dalam tahap juga dilarang ziarah karena awamnya itu. Terus kita jawab, kalaupun orang awam enggak boleh ziarah karena awam, okelah. Tapi kenapa sampean ustate kok yo enggak ziarah? Apa sampean yo awam bisa? Gitu. Mereka alasannya akan mesti itu orang awam khawatir syirik. Lah ustaz-ustaze ketua organisasi ini dulu ya wis ustaz, wis kiai, wis enggak awam, tapi kok yo enggak ziarah. Kan berarti yo alasan yang dicari-cari itu. Maksud saya itu kepengin konsisten. Oke, wong awam dilarang ziarah tapi ustaze ziarah. Engko melok lah. Nah, menurut NU perkara awam bisa didampingi kiai untuk dituturi. perkara dituturi tetap musyrik. Nalek musyrik ini neng ukuran musyrik masih neng omah ya. Masih neng omah musyrik pancen keyakinan ini keliru. Enggak bisa dijadikan alasan ngelarang-ngelarang di arah kubur. Terus bisa jadi penyebabnya itu lain. Kenapa ketika di Makkah Nabi melarang di arah kubur? Memang belum ada komplek makam muslim. Kata dongak ni joko. Nah, setelah di Madinah ada komplek Taqid, ada komplek Syuhada Uhud, wis saiki ziarah. Ono sing diziarahi. Sama-sama analisa. Analisa pertama bisa salah, bisa benar. Analisa kedua juga begitu. Kalau sama-sama berpeluang salah benar, ya enggak perlu membid'ahkan. Sing gelem ziarah, sing gak gelem menengoai. Dan itu yang kita minta. Gak ziarah sakarmu tapi menengoai. An Anasin radhiyallahu anhu, kuntu wasana sapa ingsun ana iku nahaitu ngelarang ingsun kum ing sira kabeh an ziaratul kubur ala fazuruha fa innaha sepuhne ziarah kubur iku turisku gawe tipis gawe lemah lembut al qalba ing ati wa tudmiu lan gawe netes al aina mripat iso nangis wa tudzakirul akhirah wala takulu lan aja ngucap sira kabeh hujron ing ucapan kang ala ning kuburan ka oleh ngucap sing elek-elek. Rawahul Hakim, pokok ziarah kubur enggak bisa diharapkan. Perkara awam ya dibimbing. An Abi Bakrin, man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jumu'ati fa qara'a indahu yasin ghufira lahu. Utawi sapa wong iku zaro ziarah sapa man walidayhi qabra walidayhi au ahadihima faqara banjur maca sapa man indahu ana sandinge kubur yasin surat yasin ghufira mongko ngapura lahu kaduwe man ya kene kaduwe ahadihima ya kene poco-poco kene aman mewah aliran bingung wae iso bali sing ngarep najan adoh tapi ngarep. Ono sing ngomong kudu balik sing cedhek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terus hadis tentang maca Yasin untuk wong mati itu seperti yang dulu itu ada dua yang sahih, di Bulughul Maram ada yang sahih, di Jami' Shaghir ada yang sahih yang halaman kemarin itu. Kalaupun ada 12 dhaif itu tidak bisa di-voting. Sing sohi mekur luru, sing doib rolas, berarti kebenaran itu bukan karena voting-votingan. Kebenaran itu siapa yang paling ahli, yang paling akurat. Itu meskipun hanya satu orang yang mengalahkan yang 1000 orang. 1000 orang tukang ngarit lalu berfatwa, yo kalah dengan seorang Imam Syafi'i. Ini masalah keahlian. Coro data-data kualitatif bukan kuantitatif buat di voting. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza wusita al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan pada yang bukan ahlinya, entenono kiamat. Rawahu Al-Bukhari. NO wis beri kene wis. NU merasa awam. Nah, karena merasa awam maka NU sepakat menyerahkan urusan fatwa kepada para ulama yang memang diyakini ahlihan. Nah, kalau orang lain mungkin ijtihad dewe-dewe, ya jadinya enggak karu-karuan. Sebetulnya taklidul ulama itu termasuk bagian dari idabus sital amru. Terus berikutnya dalilnya taklid pada ulama, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamu. Menurut Said Akil, sirat dzikri itu artinya Injil, Taurat. Berarti fas'alu ahlad dzikri itu tanya pada orang-orang Yahudi. Khitabnya kepada kafir Mekah Hei wong kafir Mekah, kau ini enggak ngerti sedikit pun tentang wahyu. Lek enggak ngerti aja jeblak sakarepmu dhewe. Lek enggak ngerti takono umat yang juga punya wahyu. Sapa? Yahudi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya menurut kaidah usul fikih yang kita ikuti bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, sehingga meskipun asbabun nuzulnya begitu, ayat ini juga bisa dipakai dalil. Pokoknya kalau bertanya harus kepada ahlinya, ahlu dzikri. La dzikri itu juga bisa bermakna Quran. Inna nahnu nazalna dzikra. Dzikir itu kan Al-Quran di situ. Berarti fas'alu ahli dzikir itu ya tanya kepada ahli ahli Quran. Dan ini sekaligus mengisyaratkan ahli Quran sing kecek pangeran, sing atine bening. Kalau ahli Quran sing kedonya nemen-nemen, ndak aneh. Ya enggak bisa dijadikan rujukan fatwa. Karena Quran disebut apa? Dzikir ya. Ini berarti mengisyaratkan bukan hanya ahli tok, tapi ya yang memang pikirnya ya kuat, sambungin dengan pangeran kuat untuk menjamin dia enggak akan pernah bohong. Wedi Gusti Allah temenanan. Yai Zainuddin Muhid itu ketika musyawarah di jami majelis tahkim terus lalu bukan bacaannya sahih, tapi kebetulan menurut informasi yang masuk pada beliau, orang itu kurang amanah dalam perilakunya. Terus beliau tetap, saya enggak setuju itu imam meskipun pasti. Kenapa? Karena perilakunya kurang amanah, kadang ucapannya kurang amanah, jangan-jangan di tengah sholat dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi enggak mau terbuka, enggak mau sidik. Lah supaya makmum mantep sah, itu perlu kejujuran si imam itu. Yang hadis sahih itu tidak hanya diukur dari dhabitnya perawi sebetulnya, tapi juga diukur sejauh mana kualitas moral maupun mental si perawi itu. Yo adil berarti kualitas moral, terus kualitas intelektual enggak lalian untuk dhabit. Nah itu sebetulnya ahlu fikri yang begitu. Tapi dia punya keahlian dan jujur. Mulai itu rujukan kita taklim. Terus menurut Mbah Hasyim Asy'ari idza ikhtalaftum fa'alaykum bisawadil ahdhar. Itu juga dalilnya taklid. Kita disuruh ikut yang mayoritas. Nah, sampai sekarang yang namanya mayoritas itu Ahlu Sunnah. Syiah tidak mayoritas, Wahabi tidak mayoritas. Yang aneh-aneh itu Khawarij tidak pernah mayoritas. Ketujian itu mayoritas itu ya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Empat itu tetap mayoritas ila akhir zaman. Nah kita disuruh ikut yang mayoritas, berarti disuruh ikut empat itu gitu. Jadi logikanya menurut Mbah Hasyim itu kita disuruh ikut mayoritas, Ahlu Sunnah mayoritas, berarti kita disuruh ikut Ahlu Sunnah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat nambahi syarat rukun yang tidak ada dalam kitab Allah termasuk hadis, maka syarat itu batal meskipun ada 100 syarat. Nah, yang dinyatakan batal sesat itu sebetulnya nambah-nambahi syarat. Kalau kita melakukan ibadah yang di situ tidak nambah-nambahi syarat rukun, ya tidak termasuk kategori bid'ah, tidak termasuk kategori batil. Sampean moro-moro maca Quran jam 09.00 sak jus, tanpa bermaksud nambah-nambahi syariat, tanpa bermaksud nambah-nambahi syarat rukun. Wis pokok pengin pocong kok beku jam 09.00 ya jam 09.00. Itu meskipun enggak ada dalil, tidak bid'ah, tidak batil, tidak sesat, karena tidak masuk ke konteks kullu syartin laisa fi kitabillah. Nah, termasuk tahlilan itu malam Jumat, kene malam Selasa kene. Sekalipun gak ono dalile. Tahlilan malam Jumat ono dalile ora yo ora kene ora ono. Tahlil diwaca ping 7 ping 17 ono dalile ora ono. Tapi enggak pernah diniati itu menambahi syariat, nambahi syarat rukun. Ya tidak bid'ah. Kecuali kalau yang kita lakukan baru, yang dulu tidak ada lalu diada-ada, itu sesuatu yang mengandung syarat rukun. Misalnya nambahi sholat yang dulu tidak pernah ada, nah itu menjadi bid'ah. Moro-moro pas menghauli baik, ayo sunat sholat sunat haul rong rokaat. Sebetulnya konteksnya sama dengan moro-moro maca Quran, moro-moro maca Yasin tanpa dalil, moro-moro zikir ping 1 tanpa dalil, moro-moro maca sholawat ping 1000. Konteksnya sama. Tapi ulama-ulama kita oleh hai maca salat ping 1000 10000 oleh hai pokok tidak menterbengkelkan yang lebih wajib. Ngeten. Tapi gawe-gawe salat, salat haul, salat istiqlal enggak oleh. Kenapa? Salat mengandung syarat rukun, sementara yang dalil ini kan zikir am, ngeten. Enggak mengandung syarat rukun sehingga tidak dimasukkan kategori bahwa batil. Wa ingkana bi antar syartin. Jadi kita tidak mau membinaskan tradisi tahlilan dan sebagainya, karena memang itu yang dibaca dikrun am, bukan dikrun maksus. Yang Nabi menyebutkannya juga secara umum, ngakeh-ngakeh no mojo la ilaha illallah, sopo wongi terus-terusan mojo istighfar, terus mojo sopo wong sing paling cedek dengan aku ning dina kiamat sing paling ngakeh mojo sholat. Yang dipilih itu kan dikir-dikir am, yang diwocok berapapun boleh, dengan siapapun boleh, karo jempalian yo oleh, gak onok panganan yo oleh, onok panganan yo. Jadi kita dengan teman-teman Wahabi sepakat nambahi sholat gak oleh, nambahi poso aneh-aneh tanpa dalil juga gak oleh. Tapi dengan Wahabi kita gak sepakat, kalau mereka membid'ahkan tahlilan dan sebagainya kita tidak. Alasan kita itu enggak nambahi akhlumo, enggak nambahi syariat, enggak nambahi syarat rukun. Nah, kalau model tahlilan itu diharamkan karena tanpa dalil, sebetulnya teman-teman Wahabi moro-moro maca Quran ing masjid, itu enggak ono dalil. Ora ono maca Quran ing masjid tarbiyah, ya ora ono dalilnya. Tapi yang ngerepot dhewe, apa kon gak maca? Lah kurung nemu dalil baca Al-Qur'an 5 juz. Ya gak sido ngibadah lah. An Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan laisa yang tidak alaihi mendasari amalan itu amruna amru kami fa huwa raddun, maka amalan itu ditolak. Hadis ini sangat mubham dan umum. Amru itu apa? Amruna, amru Nabi yang paling penting itu mengajarkan ketauhidan. Siapapun melakukan amalan tidak didasari ketauhidan ikhlas bahwa raddun, berarti riya. Terus amruna di sini juga berarti apa? Ya perintah itu. Berarti amalan itu enggak sembarang amal, tapi amal ibadah mahdhah yang mengandung syarat rukun itu. Barang siapa melakukan amalan ibadah mahdhah yang tidak ada perintah sama sekali, lancang bahwa raddun. Man qala li akhihi muslim ya kafiru aw ya adu wallah. Ini jawabnya buang karena maklum. Ya, barang siapa ucap pada saudaranya ya kafir aw ya adu wallah, maka dia nanti wa illa faqad ba'a ila ahadihima. Kalau ternyata tidak kafir, yang dituduh kafir itu tidak kafir, maka yang ucap itu ya malah jadi kafir. Dan NU enggak punya tradisi mudah mengkafirkan orang. Pokoknya kita sepakat ahlul kiblat jangan gampang-gampang dikafirkan. Terus kalau sahih muslim itu illa an harau kufron bawahan. Hai dohiron itu apa? Bihai sulayah tamilu takwil. Kafir nyoto ceto welo-welo yang itu enggak mungkin ditakwil-takwil lagi. Ono wong ngomong aku saiki mboten teko Islam, wis dadi Kristen. Ya sudah terang-terangan. Elek sik durung jarene-jarene kafir atau melakukan perbuatan yang bisa jadi terkategori kafir, enggak boleh langsung dikafirkan tapi harus dipanggil. Harus diadili. Nah, setelah klarifikasi cukup oleh siapa? Oleh orang yang memang punya ahliyah dalam memutusi bahwa dia kafir atau tidak. Tidak oleh FPI. Apa mereka alim? Apa mereka punya ahliyah kok langsung menghukumi ini kafir ini? Enggak. Al-muhafadah alal qadimi salih wal-akhdu bil-jadidil aslah. Jadi salah artikan Mbak Muzaki. Ini kalau abah biasanya biasanya ini kalau abah kaidah untuk menilai apa tradisi atau budaya atau nilai sosial yang ada di masyarakat itu kita buang atau kita ambil. Nah, kalau kira-kira masih soleh ya nggak usah dibuang. Dan kalau ingin mengambil harus yang diyakini aslah. Kalau yang baru hanya soleh itu toh tidak aslah. Ya, maka kita tidak perlu membuang yang positif, mengambil yang baru yang sama. Misalnya begini, Indonesia itu sejak dulu sudah begini bermadhab Syafi'i. Itu tidak perlu dipaksakan madhab Hanafi atau Hambali atau apa. Kenapa? Karena tidak diyakini madhab baru, madhab Hanafi itu aslah dari madhab Syafi'i. Jadi kalau pindah itu paling pindah yang podo-podo saja. Padahal pindah itu butuh proses, kadang ono fitnah, kadang ono macam-macam. Quran mengisyaratkan setiap perubahan itu mesti membawa kerusakan titik. Nah, membawa kerusakan titik itu kalau akhirnya menuju lebih baik, tidak masalah. Kalau rusak titik, mari hasilnya pancet ya. Saya itu justru kalau keluarga dalam itu beda pendapat, kalau saya tidak akan merokok, kalau saya tidak akan merokok. Saya malah senang. Jadi ketika saya setuju rokok, itu tidak sampai keluar dari mata berkosono. Kalau saya menentang rokok, juga saya onok candol. Andai berkosono sepakat mengharamkan rokok, dan saya sih merokok, kan keluar dari berkosono. Repot. Pokoknya ngambil yang baru itu aslah. Kalau tidak aslah tidak harus diambil. Lekan kan aslah. Inti kok. Lah ya cuma gampang intikol, padahal enggak ada sesuatu atau kemaslahatan yang akan diraih itu terus gunanya opo begitu. Nah, jarene Quran itu innal muluka idza taqalu qaryatan afsaduha. Bahwasanya penguasa-penguasa baru itu kalau masuk negeri lain itu mesti merusak. Ya, sebelum dibangun mesti dirusak dulu. Sebelum bumi jadi begini itu dirusak dulu. Tidak apa-apa dirusak akan dibangun besar. Tapi kalau dirusak itu kemarin dibangun panjang itu terus ayo. Oh, itu kan apa? Enggak ada cincin yang al masuk pada lagi ada cincin yang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kaitannya NU. Ini NU, kitab NU. Tetapi liane NU yang tidak itu Pak. Hanya kacarnya yang kacar beda. Al-Muhafadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yudraku ba'du la yudraku kullu. Ini juga echo. Saya masih ingat sekitar tahun berapa ya, 90-an lah. Itu di Genggong sebelum apa? Musker Will ada sambutan dari Gus Dur terus mengatakan tentang negara NKRI, Pancasila dan sebagainya. Kita enggak perlu membuyarkan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan sebagainya. Karena di sana kita di RI kita masih bisa sholat, di RI kita masih bisa haji, masih bisa jawab, masih bisa mengelola pondok. Terus kaidahnya ini, ma la yudraku ba'du la yudraku. Lalai, terus buyar di sana, gak iso Islam 100% itu utuh. Sampean boleh ngomong bentuk, lek sifat papat gak sempurna, rapi-rapi. Tidak tersangat kok, tapi ini jauh kok sampai tersangat. Tidak tersangat kok, akhirnya gak rapi-rapi. Sampai sekarang NU tetap kukuh NKRI final. Lah karena malai drobo batu dan drobo kulu. Terus pilihannya itu misalnya kita idealis dan laksanakan syariat Islam penuh. Tapi enggak bisa seluruh nasional mestinya enggak bisa. Dan mesti pecah. Jawa Timur pun belum tentu bisa syariat Islam kulit. Paling pol ya bedulo menentok. Dan 95% Islam, 95% yang mau Muhammadiyah. Andai itu bisa melaksanakan kuruk secara total, tapi kehilangan wilayah yang jauh lebih besar, itu menurut NU kita rugi. Karena kehilangan wilayah itu sebetulnya juga kehilangan masjid, kehilangan Bali itu ya kehilangan masjid, kehilangan pondok, kehilangan NU, kehilangan tahlilan, kehilangan iman, begitu. Nah, padahal yang namanya iman dan sebagainya itu usul, mau berburuk kehilangan usul itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidahnya lagi di NU, takdimul aham fal aham. Nah, konco-konco apa misalnya nyalek dan sebagainya, ini mesti pakai kaidah begini-begini. Yang jelas sampean saiki ngupaini DTG nampi. Yang jelas sampean saiki ngupaini pengajian nampi. Terus kalau sampean akan meraih yang lain, itu anfa apa burung mesti anfa tapi hilang nafiknya, itu ya tetap harus takdimul aham fal aham, mendahulukan mana yang lebih penting. Terus kalau bisa pekerjaan lama itu jangan ditinggal hanya karena kita mendapat pekerjaan baru. Karena pekerjaan baru itu belum tentu soleh untuk kita. Kadung yang lama ditinggal, tiba esok baru belum tentu. Belum tentu cocok untuk kita. Akhirnya katanya balik mana? Nah, kalau dulu pulak balik apa itu pesan? Sing dicekel tangan dengan taklim ilmu suhu wa ala alihi wa sahbihi itu cukup. Cekel tangan iwo. Yang pas dengan keinginan abah itu alumni berkosone itu tetap taklim itu dikekel tangan kanan. Itu yang paling pokok. Toriko untuk mencapai usul ilallah ridallah itu diambil jalur taklim walaupun wahid walaupun dulu gitu. Boleh ngelakoni lio-lio ini pokok mekur dengan pisah biaya lio maksudnya wali liane di penting ini terus taklimnya di sambi itu tidak takdimul aham apa fal aham termasuk takdimul aslah fal aslah tidak mengharuskan pilihan politiknya A atau B tapi diberi keleluasaan mana menurut ukuran sampean di wilayah sampean itu yang paling aslah ketika komunitas masyarakat sampean dakwah sampean orang-orang yang rata-rata berwarna kuning maka sampean tidak perlu bersikukuh pilihan politik sampean berwarna hijau tiwas gak fitur dakwah tiwas dibuat masyarakat tapi juga kita harus kuning lahir batin gitu loh mudaroh itu penting beradaptasi menyesuaikan diri sampean tetap membawa hijau tapi disimpen naik nah karo wong rodok ketoro ini. Dan itu wajar orang di ruangan yang lampunya merah terus lambine rodok ketoro merah itu wajar tapi sejatinya bukan lambine merah ya saking kena imbase lampu itu ya. Itu. Ambil sikap yang paling aslah timbang sampean ngotot pilihan politik akhirnya dibuat oleh orang kampung enggak sido dakwah. Dan ketika kita enggak sido dakwah itu yang rugi bukan hanya kita. Yang rugi semua, mereka juga rugi apalagi dimasuki orang lain. Dimasuki pastor tambah enggak karu-karuan. Cukup ya orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib, berarti tingkatnya sangat solid ini, sangat solid ini. Penting. Bismillahirrahmanirrahim. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kiai-kiai kita menerima NKRI dan semacamnya itu dalilnya juga ini juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Coba panjenengan takon-takonan karo penjabat. Oke, negara Islam. Ya, terus Indonesia itu menjadi negara bagian apa negara pusat? Negara pusat. Apa Malaysia belum jadi negara bagian Indonesia kan berubah. Lelek enggak gelap. Caranya dia perang. Lah memaksa Malaysia ikut Indonesia dengan cara perang. Yang kebenaran kita belum tentu lebih tinggi daripada kebenarannya Malaysia. Apa itu baik? Mengalirkan darah untuk suatu kebenaran yang tidak koti. Dan itu ikhtiar politik. Ya kan ya enggak kena juga akhirnya. Ya darul mafasid mukaddaman ala jalbi. Terus lek wis berdiri temenan, presidennya sapa? Lek presidennya rajane teko HDI, sing PKS sapa gelem? Lek teko NU sing Muhammadiyah apa gelem? Terus lek gak gelem carane gelemne piye? Perang mana? Untuk sesuatu yang khilafiyah perang itu ya konyol. Khilafiyah itu kalaupun harus diselesaikan ya baca di ilmu dilatih ya ahsan, bukan dengan peperangan. Nah kalau sedang sekedar jidal tukar pikiran, sekarang pun kita lakukan. Terus tapi kan Nabi melakukan itu, lah kualitas sampean apa sama dengan kualitas imamatun Nabi? Imamatu Abu Bakrin apa podo karo kualitas imamai sampean? Orang gak zakat saja dulu diperangi. Yang merangi itu Abu Bakar. Yang orang sudah mujma' alaih Abu Bakar itu hak. Nah sampai yang mimpin itu belum ijma, voting aja belum tentu menang. Dan ngono kok sudah mau bertindak seperti yang dilakukan Abu Bakar, sementara kemenangannya beda, kapasitasnya beda, amanahnya juga beda. Macak-macak ini barang sing beda itu ya jebatan al-qiyasu ma'al farik batil. Dalil mana buku orang kena dibuang kalau sambil juga rotok masuk pasir pun kan wes buku pas irtikabu akhokit dororo ini wajibu kita suka itu. teman-teman pendukung Karbo seorang karwo yang dikhawatirkan kurang amanah memegangnya, dia akan memberhentikan pondok. Itu kan diimbangi dengan pressure dari kiai-kiai yang selama ini menyertai karwo, sehingga tidak serta-merta seorang karwo sendirian ambil keputusan. Tidak berani. Bagaimanapun lirboyo peloso tidak tinggal diam. Karwo yang awam, yang dikhawatirkan akan disitirpan. Terus tapi ternyata kenyataannya lebih banyak disitir oleh kiai-kiai besar itu. Madorotnya akan semakin kecil. Nanti ditimbang-timbang. Madorotnya semakin kecil karena dibarengi kiai-kiai kecil. Terus kecil apa kecil ini madorotnya dengan al-guru minal khilaf. Sehingga sekarang itu dari sisi kajian pun timbang-timbang mana anfaat, mandorot, mana aslah, ini tetap balik-balik. Kalau karwo misalnya dituduh akan melakukan panisasi, Muhammadiyah saya sih tidak bisa. Alasannya karena ini kendaraan saya sudah bayar kartik. Selanjutnya tak tumpahi omul, sakar pun tak sewa. Kecuali kalau saya naik pan itu gratis, mungkin saya disetir pan. Dan apalagi kenyataan sekarang kampanye di mana-mana itu yang menyertai bukan pan. Yang menyertai ya kiai-kiai. Maksud saya mencik apa coya dan la dororo wala